Kecantikan muda putri kaya, senyum bibirmu menggoda pria. Mengapa engkau salah gunakan? Hanyalah untuk memburu harta, hanyalah untuk memburu harta. Semua yang kau dapatkan itu sungguh datangnya dari Tuhan. Semua derita yang menimpa sebab pula diri sendiri. Bertobatlah wahai Tuhan selagi hayat dikandung badan. Bertobatlah wahai Tuhan sebelum datang hari pembalasan. Bunga-bunga pinggir jalan, keindahanmu sungguh menawan. Tutur sapamu menggoda jiwa, sayang disayang kau berbuat dosa, sayang disayang kau berbuat dosa. Semua yang kau dapatkan itu sungguh datangnya dari Tuhan. Semua derita yang menimpa sebab pula diri sendiri. Bertobatlah wahai Tuhan selagi hayat dikandung badan. Bertobatlah wahai Tuhan sebelum datang hari pembalasan. Bunga-bunga pinggir jalan, keindahanmu sungguh menawan. Tutur sapamu menggoda jiwa, sayang disayang kau berbuat dosa, sayang disayang kau berbuat dosa.